jangan termenung saja. Berkerdahi mikir yang enggak-enggak. Mending juga main tebak-tebakan. Teka-teki untuk beribu lara. Ini yang pertama. Ada nenek bongkok, bagaimana tidurnya? Apa jawabnya? Tidurnya khusus busa, kasurnya busa. Miring, miring, tidurnya miring. Tidurnya merem. Ini yang lainnya. Yang satu masuk empat bermain joget. Apa jawabnya? Rock and roll. Jogging, pasti lagi jogging. Yang joget, yang satu ke WC. Dangdut. Orang yang sedang ngupil. Sering berjemur, sering dicuci, tak pernah disetrika. Ini satu lagi, Bang Sumo pakai sarung, tak mau duduk juga. Apa sebabnya? Pengen keren pasti tuh. Lagi bisulan kali ya. Sarungnya baru. Sarungnya dari besi. Cobalah terka, jangan sampai.